Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyan Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Fa ikhwati fid din, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid, di mana kita masih pada bab man ata'al ulama wal umara fi tahriri au fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma haramallah. Bab tentang barang siapa yang mentaati ulama, begitu pula umara, di dalam mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, ataupun di dalam menghalalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Faqad ittakhadhum arbabam min dunillah. Maka sungguh dia telah menjadikan ulama serta umara tersebut sebagai rab-rab, tuhan-tuhan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana munasabah hadzal bab li kitab tauhid, keterkaitan bab ini dengan pembahasan kitab tauhid. Bab ini menjelaskan tentang masalah syirku ta'ah, kesyirikan dalam bentuk ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mentaati makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang wajib bagi seorang mukmin adalah mengikhlaskan ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ketaatan yang bersifat mutlaqah, secara mutlak ditaati. Maka setiap yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan wajib untuk ditaati. Begitu pula apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib untuk ditaati, karena pada hakikatnya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu min Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul. Adapun ketaatan kepada makhluk, di antaranya adalah ketaatan kepada al-ulama, orang-orang yang berilmu, ataupun al-umara, para waliul amr, penguasa, pemerintah. Maka ketaatan kepada mereka bersifat muqayyadah. Maksudnya muqayyadah, yakni mentaati mereka dalam perkara-perkara yang selaras dan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika perintah mereka menyelisihi syariat dalam perkara-perkara maksiat, maka sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wa sabaqal bayanu aidha, dan telah lalu penjelasan pula rincian atau tafsilul hukum fi hadzal bab. Rincian hukum di dalam bab atau permasalahan ini. Di mana ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam kemaksiatan menjadi syirik akbar apabila ketaatan tersebut diiringi dengan keyakinan bahwasanya apa yang diperintahkan oleh yang ditaati, apa yang dihalalkan oleh pihak yang dia taati menjadi halal, walaupun hal tersebut haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika mereka mengharamkan suatu hal, maka diyakini sebagai sesuatu yang haram. Walaupun di dalam syariat itu perkara yang halal. Maka yang seperti ini adalah kufrun akbar. Ketaatan kepada makhluk yang sifatnya kufrun akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inil hukmu illa lillah." Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang ahlul kitab menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka, begitu pula ruhbanahum, ahli ibadah mereka, pendeta mereka, sebagai rab-rab yang disembah. Dari sana Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ayat ini berkaitan dengan sikapnya ahlul kitab terhadap ulama mereka ataupun ahli ibadah mereka. Yang ketika ulama mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, maka mereka yakini itu menjadi haram. Ataupun ketika menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pengikutnya meyakini itu halal. Maka sifat yang seperti ini adalah sikap menjadikan ulama ataupun umara sebagai rab-rab yang disembah dari selain Allah. Yang kedua, apabila ketaatan kepada makhluk, kepada al-ulama ataupun umara di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, li hawa fi nafsihi, disebabkan karena hawa nafsu dalam dirinya. Artinya dia meyakini, tahu mana yang hak, tahu al-adillah, bahwasanya ini yang benar. Tapi dia mengikuti dan mentaati seorang alim ataupun seorang waliul amr, walaupun jelas menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala karena hawa nafsunya. Imma karena mungkin alim tersebut fatwanya sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kehendaknya, padahal dia tahu yang hak adalah sesuatu yang menyelisihi fatwa dari alim tersebut. Ataupun ketika dia mentaati waliul amr, pemerintah, dalam hal yang ternyata bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia ikuti walaupun dia tahu ini salah, bertentangan dengan syariat, karena ada tendensi duniawi padanya, ingin dekat dengan jajaran pemerintah, ingin mendapatkan bantuan dari mereka, walaupun tahu dia salah. Maka ini juga perkara yang terlarang. Yang ketiga, apabila mengikuti al-ulama, begitu pula al-umara, karena dia jahil terhadap al-haq, dia berhusnudzon kepada fatwa seorang alim ataupun perintah seorang waliul amr, bahwasanya itu tidak bertentangan dengan agama. Namun dia jahil. Maka yang seperti ini, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya orang ini ma'dzur. Tapi Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam Al-Qaulul Mufid merinci lagi. Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, apabila orang yang mengikuti seorang alim atau seorang waliul amr dalam keadaan ternyata hal tersebut maksiat, dan dia tidak tahu hal tersebut maksiat, apabila dia memiliki kemampuan untuk mencari al-haq, dia punya kemampuan untuk mencari al-haq, maka yang seperti ini muqassir, orang yang kurang. Karena yang wajib adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia mampu, masalan untuk mencari pendapat yang sesuai dengan dalil. Tapi dia tidak mau, dia hanya sebatas taklid kepada ra'yu atau qaul seorang alim. Padahal dia memiliki kemampuan untuk al-bahas, untuk membahas, untuk melihat dalil-dalil yang dipaparkan oleh alim tersebut. Namun dia muqassir, dia tinggalkan hal tersebut. Semata-mata ingin dapat gampangnya saja. Maka orang yang seperti ini muqassir. Yang kedua, tidak memiliki kemampuan untuk mencari al-haq. Kal'ami misalnya, seperti orang awam misalnya. Orang tua, orang yang sudah sepuh misalnya. Yang bahkan sudah mulai pikun-pikun. Ketika bertanya kepada seorang alim, seorang ustadz, kemudian memfatwakan suatu hal, ternyata fatwanya menyimpang, fatwanya salah. Tapi orang ini tadi ketika mengikuti pendapat seorang alim, dia jahil, dia tidak tahu. Dan dia berhusnubon kepada orang alim tersebut, dia yang lebih tahu agama, makanya dia bertanya kepada orang tersebut menurutnya, tapi ternyata fatwanya bertentangan dengan al-haq. Maka yang seperti ini ma'dzur. Yang seperti ini diberikan udzur. Nah. Maka ini rincian hukum yang disebutkan oleh para ulama di dalam permasalahan ini. Kemudian pembahasan yang berikutnya, wa hadza mubtada' ad-dars yaum. Pembahasan berikutnya adalah terkait sikap manusia terhadap al-ulama, begitu pula umara. Yang pertama, bersikap taksir, meremehkan hak-hak al-ulama, begitu pula al-umara. Di mana yang wajib bagi seorang terhadap ulama mereka adalah ihtiram, memuliakan, membela kehormatan seorang alim. Begitu pula merujuk kepada alim tersebut, indal iskal. Ketika ada iskal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, orang yang berilmu, apabila kalian tidak tahu. Namun dia muqassir, tidak memuliakan alim, tidak menggubris alim, berijtihad dengan ijtihadnya sendiri, dalam keadaan dia bukan seorang yang berilmu atau pantas untuk berijtihad. Mengatakan bahwasanya seorang alim dengan dirinya, nahnu rijal, wahaulai rijal, sama-sama laki-laki, makan nasi bedanya apa? Tidak mengerti posisi seorang alim yang harusnya dijadikan rujukan. La siyama indal fitan. La siyama indan nawazil. Terlebih dan secara khusus ketika ada fitnah. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya kontemporer, wajib merujuk kepada al-ulama. Dan inilah yang dibimbingkan di dalam Al-Quran. Walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhu. Duhai seandainya mereka mengembalikan urusan tersebut kepada Rasul dan kepada Waliul Amr di antara mereka. Waliul Amr di sini termasuk di dalamnya Waliul Amr pemerintah ataupun Waliul Amr di dalam agama, wahumul ulama. Naam. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan ketika muncul permasalahan besar, permasalahan yang berkaitan dengan umat, maka yang wajib adalah mengembalikan solusi dari permasalahan tersebut, bimbingan terhadap permasalahan tersebut kepada waliul amr, kepada al-ulama. Ketika kita melihat satu kondisi yang sedang kita hadapi, misalnya wabah. Ini masalah besar. Maka yang wajib di dalam ayat ini kita kembalikan, merujuk kepada bimbingan waliul amr. Begitu pula bimbingan al-ulama. Bagaimana mereka membimbingkan, bagaimana mereka mengarahkan. Adapun kelompok yang pertama ini, mereka mukassir. Mereka meremehkan hak al-ulama ataupun umara. Kal khawarij mathalan. Seperti orang-orang khawarij. Di mana mereka tidak mentaati al-umara. Bahkan di antara prinsip mereka adalah memberontak kepada waliul amr. Sebagaimana orang-orang jahiliyah. Bahasanya ketundukan kepada waliul amr itu adalah sebuah pengrendahan diri. Kemuliaan adalah seorang itu independen. Punya sikap pemberontak. Ini sifat-sifat jahiliyah. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah yang bersikap hulu. Bersikap hulu terhadap hak al-ulama dan umara. Kasufiyati misalan, seperti orang-orang sufi, di mana mereka sikap ihtiramnya, sikap pemuliaannya kepada yang mereka sebut sebagai al-ulama, orang-orang saleh, itu sampai pada batasan mengibadahi orang saleh tersebut, meyakini bahwasanya orang saleh tersebut memiliki kekhususan Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam rububiyahnya ataupun di dalam al-ibadah. Fal kuburiyun, maka orang-orang kuburiyun, kalau kita perhatikan sikap ihtiram mereka terhadap yang mereka sebut sebagai ulama-nya, itu berlebihan. Bertabaruk dengan asar dari ulama-ulama mereka. Oleh karena itu, tidak asing kalau di pondok-pondok mereka, sisa air minum yang diminum oleh guru mereka, ulama mereka, jadi rebutan dengan anggapan itu berkah. Nah, ini sikap hulu di dalam ihtiram as-salihin. Ataupun bahkan sampai pada batasan meyakini bahwasanya orang-orang yang dianggap sebagai wali itu memiliki karomah. Dan ketika meninggal dengan karomahnya, yasma'u doa, bisa mendengar doa. Bisa mengijabai orang-orang yang menziarahi dan mendatangi kuburannya. Maka ini sikap hulu terhadap yang dianggap sebagai orang-orang soleh ataupun al-ulama. Yang ketiga, ahlul wasat wahum ahlus sunnah. Sikap yang ketiga adalah yang pertengahan. Dan mereka adalah ahlus sunnah. Di mana ahlus sunnah di dalam menyikapi para ulama mereka dan umara mereka, mereka berjalan sebagaimana dalil. Mentaati al-ulama, begitu pula al-umara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula waliul amr di antara kalian. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan untuk mentaati dirinya dengan ketaatan yang bersifat mutlaqah, begitu pula memerintahkan untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan yang sifatnya mutlaqah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan untuk mentaati waliul amr. Dan waliul amr di sini kama sabab yashmal nau'aini min walatil umur. Tercangkup padanya dua jenis waliul amr. Waliul amr bimakna sultan. Waliul amr dengan makna penguasa. Maka penguasa wajib untuk dia taati. Dan merupakan prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah ta'atul wali ul amr. Mentaati pemerintah. Begitu pula mentaati wali ul amr dalam urusan agama. Wahum al-ulama. Dan mereka adalah al-ulama. Sehingga ketika ada masyakil, ada permasalahan, mereka kembali dan merujuk kepada al-ulama. Mengambil faedah dari mereka, belajar dari mereka para ulama, mengambil ilmu darinya, meminta bimbingannya, ihtiram kepada ahlul ilm. Maka ini sikapnya ahlus sunnah. Nah, kemudian kita baca al-adillah yang atau athar yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babu man ata'a al-ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma haramallah faqad ittakhadahum arbaban min dunillah. Bab, barang siapa yang mentaati ulama ataupun umara di dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mentaati makhluk, ulama ataupun umara di dalam kemaksiatan kepada Allah, maka kata al-musannif faqad ittakhadahum arbaban min dunillah, maka sungguh orang tadi menjadikan ulama dan umara sebagai rab-rab, tuhan-tuhan, sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa sabaqa tafsilu fi dzalik, dan sudah kita jelaskan rinciannya dalam penjelasan sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullah taala wa qala Ibnu Abbas yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Kata Ibnu Abbas, hampir-hampir akan turun kepada kalian batu-batu dari langit. Aku mengatakan kepada kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Namun kalian mengatakan, berkata Abu Bakar dan Umar. Maka di dalam asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah di sini, beliau ketika menyampaikan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang al-hajj, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara bimbingannya berhaji dengan at-tamattu'. Berhaji dengan at-tamattu'. Namun Abu Bakar dan Umar ketika itu memiliki ijtihad sendiri, dan mereka melarang untuk seorang berhaji dengan hajat tamattu, karena dikhawatirkan ketika seorang berhaji dengan haji tamattu menggabungkan antara manasik al-hajj wal umrah dalam satu safar, maka di tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun selain haji, Baitullahil Haram akan kosong. Karena orang sudah berhaji, sudah umroh, kewajibannya sudah selesai. Kalau sudah selesai, tidak akan berangkat lagi. Berbeda halnya ketika seorang baru umroh. Dia belum berhaji. Maka dia akan berangkat lagi, ataupun sebaliknya. Dia sudah berhaji, tapi belum umroh. Maka dia akan berangkat lagi. Sehingga ijtihad dari Abu Bakar dan Umar menganggap bahwasanya ketika diterapkan atau diperbolehkan haji tamattu, ini akan berakibat atau berefek pada Baitul Haram akan sepi di selain tahun-tahun haji. Tidak ada yang berangkat atau sepi orang-orang yang memakmurkan Baitul Haram dengan manasik. Maka ketika hal tersebut ditentang oleh Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri memerintahkan kepada as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum untuk berhaji dengan hajat tamattu. Berhaji dengan hajat tamattu. Dan bahkan Rasulullah SAW memiliki keinginan, walau seandainya beliau tidak membawa hadi. Tapi karena sudah membawa hadi, maka tidak bisa untuk bertahalul. Bertahalul dengan umrah sampai sembelihannya disembelih di ayamin nahar. Dalam keadaan Rasulullah SAW membimbingkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk berhaji dengan hajat tamattu. Maka ketika orang-orang disampaikan kepada Ibnu Abbas, atau Ibnu Abbas menyampaikan bimbingan ini kepada mereka, bimbingan Rasulullah SAW, mereka mengatakan Umar dan Abu Bakar berkata lain. Bahkan beliau keduanya melarang untuk berhaji dengan hajat tamattu. Maka Ibnu Abbas ketika itu radhiyallahu ta'ala anhuma bereaksi dengan ucapan seperti ini. Yushiku antan zila alaikum hijaratu minas sama. Hampir-hampir akan turun kepada kalian batu dari langit. Yang ini dihujani batu dari langit. Turun azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sikap lebih mengedepankan ucapan Abu Bakar dan Umar ketimbang ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Ibnu Abbas, aku luqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan kepada kalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata demikian dan demikian. Dan justru kalian mengatakan menimpali dengan ucapan qala Abu Bakar wa Umar, tapi Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Di mana asyahid dari asar ini menunjukkan bahwasanya yang wajib adalah tidak boleh mentaati siapapun dari kalangan makhluk ketika menyelisihi asy-syariah. Walaupun sampai pada batasan setingkat Abu Bakar dan Umar sekalipun, Ibnu Abbas mengingkari perbuatan sebagian orang yang lebih memilih ijtihadnya Abu Bakar dan Umar. Yang keduanya merupakan Khulafatul Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin. Khairu hadhil ummah. Namun tetap saja Ibnu Abbas mengingkari untuk seorang lebih memilih pendapatnya Abu Bakar dan Umar ketika sudah sampai pada mereka ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena yang wajib lebih mendahulukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding ucapan siapapun. Ini yang wajib. Naam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu, hatta itu Abu Bakar dan Umar, dalam perkara yang maksiat, menyelisih syariat. Abu Bakar dan Umar ketika itu berijtihad. Dan seorang mujtahid, apabila benar ijtihadnya, lahu ajrat. Dia mendapatkan dua pahala. Namun ketika dia salah di dalam ijtihadnya, dia mendapatkan ajrun wahid. Mendapatkan satu pahala. Maka Abu Bakar dan Umar di dalam ijtihadnya ma'dzur. Tapi bagi orang-orang yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwasanya inilah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun mereka justru menimpalinya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, lebih mengedepankan fatwa Abu Bakar dan Umar ketimbang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar pun Ibnu Abbas pun mengingkari mereka. Yushiku antanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir turun kepada kalian batu dari langit. Nah, maka asyahid dari athar ini adalah wujub takdimi qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qawli kulli ahad. Wajibnya lebih mendahulukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding ucapan siapapun, hatta itu adalah seorang alim, bahkan sampai pada tingkatan Abu Bakar dan Umar sekalipun. Dan inilah prinsip yang diajarkan kepada kita. Ittiba'ud dalil, mengikuti dalil dan tidak ta'assub ataupun fanatik kepada perseorangan. Naam. Al-ulama ahlul ilm, mereka memiliki hak. Kita minta bimbingan kepada mereka. Kita mengambil ilmu dari mereka. Kita muliakan mereka. Tapi ketika jelas-jelas pendapat mereka bertentangan dengan Al-Kitab wa Sunnah, yang wajib adalah mengikuti Al-Kitab wa Sunnah. Dan tidak bersikukuh dengan mengikuti pendapat seorang alim sekalipun. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qala al-imam Ahmad bin Hanbal ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatah yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wallahu ta'ala yaqul falihdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim atadri mal fitnah al-fitnatu syirik لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيد فيهلك. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, saya heran kepada kaum yang mereka sudah tahu sanad dan kesohihan sanad tersebut. Yani sudah tahu dalil sampai kepadanya ad-dalil sampai kepadanya al-haq. Yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Mereka lebih memilih pendapat dan ra'yunya Sufyan Ats-Tsauri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpakan kepada mereka fitnah atau akan menimpa kepada mereka adab yang sangat pedih. Kata Imam Ahmad, atadri mal fitnah? Apakah kamu tahu apa fitnah tersebut yang dimaksud di dalam ayat ini? Ditimpakan kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Timpakan kepada mereka fitnah. Kata Imam Ahmad, al fitnatu syirik. Fitnah yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Yakni orang-orang yang menyimpang dan menentang bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mereka berhati-hati akan terjatuh di dalam kesyirikan. Penyimpangan mereka akan menyeret sampai pada batasan kesyirikan. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi, bisa saja ketika dia menentang, menolak sebagian ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menimpa pada kalbunya sesuatu dari penyimpangan sehingga dia binasa. Malah di dalam asar ini, asar dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menjelaskan bahwasanya beliau terheran-heran, yakni beliau mengingkari sikap orang-orang yang sudah sampai padanya dalil, sudah tahu sanad dan kesahihan sanadnya, namun masih saja lebih memilih pendapat atau ijtihadnya seorang alim, Sufyan Ats-Tsauri. Tetap diingkari, walaupun mereka lebih memilih pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, tetap diingkari oleh Al-Imam Ahmad. Kenapa? Karena mereka tahu dalil, mereka tahu al-haq. Dan yang wajib sama sabab adalah ittiba'ud dalil. Dia harus dan wajib untuk memilih dalil dibanding ijtihadnya seorang alim. Dan Al-Imam Ahmad berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala terhadap sikap-sikap yang seperti ini. Ketika sudah sampai kepadanya al-haq, masih saja memilih pendapat seorang alim. Tapi alim fulan berkata demikian. Tapi alim alan berfatwa demikian. Padahal dia tahu yang benar mana, yang sesuai al-haq mana. Maka sikap-sikap yang seperti ini diingkari oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yakni perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpakan kepada mereka fitnah atau ditimpakan mereka azab yang sangat pedih. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada orang-orang yang melakukan penentangan, penyelisihan terhadap al-haq. Ketika sudah sampai padanya al-haq wad-dalil, namun masih saja bersikukuh untuk menentangnya, untuk membelot darinya, maka akan mendapatkan balasan antusi bahum fitnah. akan ditimpakan kepada mereka fitnah, yaitu kesyirikan. Maka sikap penentangannya terhadap al-haq ini bisa menjadikan dia terjatuh di dalam kesyirikan. Karena yang namanya kesyirikan atau yang namanya penyimpangan, yang namanya kemaksiatan, tajurru ila maksiatin akhar au ukhra, menyeret kepada kemaksiatan yang lain. Terus seperti itu sampai pada batasan dia terjatuh di dalam kekufuran atau kesyirikan. Naam. Sehingga yang namanya penyimpangan, la tantahi ila hadd. Maka fala nadun, jangan sekali-kali kita anggap bahwasanya orang yang bermudah-mudahan, yatasahal, di dalam sebuah penyimpangan, dengan anggapan terpaksa, dengan anggapan maslahatnya lebih banyak, bermudah-mudahan dengan penyimpangan, dia akan hanya semata-mata berhenti pada penyimpangan tersebut. Tidak. Penyimpangan tersebut akan merembet, merembet, dan merembet. Kemana roh? Al-waqi fi haulina. Sebagaimana kita melihat realita di sekitar kita. Orang-orang yang sudah mencoba melompat dari manhajus salaf, mencoba menerapas prinsip-prinsip salaf, ajaran-ajaran salaf, di antaranya untuk tidak mempelajari ilmu kalam, untuk tidak mengajarkan kepada ahlu sunnah ilmu kalam. Namun mereka membiarkan pendidikan-pendidikan mereka tercampur dengan pendidikan-pendidikan sesat, pendidikan-pendidikan ilmu kalam, wal mantik, wal falsafah. Hanya semata-mata ingin akreditasi. Hanya semata-mata ingin gaji yang lebih tinggi. Hanya semata-mata ingin dapat bantuan dengan mengorbankan manhajnya. Kita perhatikan orang-orang seperti ini, penyimpangannya tidak berhenti sampai situ. Semakin menyimpang, semakin menyimpang, semakin menyimpang. Dan kita lihat mereka bersama as-sururiyin. Wala farq, dan tidak ada beda antara mereka dengan as-sururiyin alan. Nah. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya ad-dhalalah la tantahi ila hadd. Yang namanya kesesatan itu tidak berhenti pada satu titik saja. Namun akan merembet, merembet, merembet. Sehingga yang wajib bagi seorang insan adalah berdoa, meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjaga dirinya, menjaga kemurnian manhajnya, menjaga kemurnian prinsipnya dari penyimpangan. Nah, namun ketika seorang yatasahal fi dzalik, bermudah-mudahan dalam hal tersebut, menganggap itu bukanlah hal yang berat, bukan hal sepele, maka haula fin nihayah, apabila tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fi nihayati hayatihim, di akhir kehidupan hayat mereka, mereka hancur. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala di dalam kitab Fadlil Islam, beliau membawakan sebuah bab yang secara maknanya, seorang ahlul bid'ah atau seorang yang melakukan penyimpangan itu sangat sulit sekali untuk bertobat. La tuqbal taubatu ahlul bid'ah. Tidak diterima taubatnya ahlul bid'ah. Maksudnya, yang namanya ahlul bid'ah, orang yang melakukan penyimpangan, walaupun itu sedikit, kemudian merembet terus dan menerus, itu sangat jarang sekali bisa bertobat. Orang-orang yang sudah menyimpang sejak awalnya, sudah mencoba ingin menerobos sejak awalnya, maka orang-orang yang seperti ini, la yurja taubatuhu. Tidak diharapkan taubatnya. Tidak diharapkan orang-orang yang seperti ini akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berdalil dengan hadis Khawarij, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan mensifati orang-orang Khawarij, yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu minar rumiyah thumma la yauduna ilaihi. Orang-orang Khawarij, mereka keluar dari agama kama yamruqu as-sahmu minar rumiyah, sebagaimana melesatnya anak panah dari sasarannya, melesat cepat, tembus. Kemudian tsumala ya'uduna ilai, dan mereka tidak akan kembali lagi. Para ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya ahlul bid'ah ketika mereka sudah menyimpang tidak diharapkan akan kembali. Sangat sedikit sekali yang akan tobat dari kalangan mereka. Nah, rata-ratanya kalau sudah menyimpang ya sudah, hilang. Tidak akan kembali lagi pada al-haq. Nah. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan al-fitnah di dalam ayat ini. Ada terima al-fitnah? Apakah kamu tahu apa itu fitnah? Al-fitnah itu syirik. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kesyirikan. La'allahu idha radda ba'wa qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un minazik fayahlik. Wa asyahid dari asar ini jelas. Di mana Al-Imam Ahmad mengingkari sikap sebagian orang. Yang ketika sudah sampai padanya al-haq, sudah sampai padanya ad-dalil. Namun lebih memilih dan condong kepada pendapat seorang alim. Padahal jelas salah. Alim tersebut berijtihad, berusaha mencari al-haq. Namun terkadang yang namanya seorang alim, yukhti wa yusik. Bisa salah, bisa benar. Tapi ketika seorang alim berijtihad, tetap mendapatkan kebaikan, benar ataupun salah ijtihadnya. Benar dia mendapatkan dua pahala, salah pun dia mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan dosa. Tapi ketika seorang yang sudah sampai padanya al-haq, namun lebih condong kepada pendapat seorang alim yang salah, yang menyelisih al-haq, maka sikap inilah yang diingkari oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan kata sebagian ulama, man tatabba'a rukhasal ulama tazandaqo. Barang siapa yang mencari rukhsah-rukhsahnya, keringanan-keringanan ulama, maka lama-lama dia akan menjadi zindiq, munafik. Lama-lama dia akan menjadi zindiq. Mencari mana yang sekiranya gampang, mana yang sekiranya membolehkan, mana yang sekiranya tidak tasyadud menurut mereka. Ini aja yang dipilih. Oh, alim ini boleh kok. Oh, si alim fulan mengatakan, ini boleh, bagus. Lanjutkan, tanpa memperhatikan dalilnya. Tanpa memperhatikan apakah fatwanya sesuai dengan al-adillah atau tidak. Yang penting sesuai dengan hawa nafsunya. Dan ini adalah alamat zik. Tanda penyimpangan di dalam seorang ketika dia sudah mulai mencari fatwa-fatwa, mencari ucapan-ucapan, mencari dalil-dalil yang digunakan untuk membenarkan ucapannya. Tanpa memperhatikan ucapannya benar atau salah. Apalagi kalau salah. Dicari pembenarannya dari fatwa-fatwa, dari ucapan ulama, dari ayat, dari hadis. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih." Adapun orang-orang yang terdapat di dalam qalbunya penyimpangan, orang yang menyimpang kata Allah Subhanahu wa taala tandanya di dalam ayat ini. "Fayattabi'una ma tashabaha minhu." Mereka akan mengikuti ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang bersifat tasyabuh. Bisa tarik ulur. Bisa dibawa ke makna ini, bisa dibawa ke makna itu. Dibawa ke makna ini agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tapi membuang dalil-dalil yang seakan-akan menyerang mereka. Mereka tidak mau terima, seakan-akan buta terhadap dalil-dalil yang menjelaskan tentang ayat ataupun dalil yang bersifat mutasyabih. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Ibtigha al-fitnah. Karena mereka ingin cari fitnah. Ibtigha at-ta'wili. Naam. Begitu pula orang-orang yang berusaha mencari fatwa-fatwa untuk membenarkan ucapannya, pendapatnya. Dalam keadaan dia sudah tahu pendapatnya ataupun sesuatu yang dia condong kepadanya jelas salah. Tapi dia mengatakan, oh, Ustaz fulan boleh. Alim fulan boleh. Maka ini bukan sikap seorang salafi. Seorang salafi itu menerima dalil baik mendukung dia ataupun menyerang dia. Ya khud ma'alaihi wa malah. Dia mengambil seluruh apa yang baik itu mendukung dirinya ataupun menyerang dirinya, Ali. Yang penting dia sesuai dengan al-haq, walaupun dirinya harus terserang sekalipun. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Binillahi tabaraka ta'ala anak tabi bihadal qadar wa sallallahu salam wa barak ala nabi Muhammad.